نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. فقال تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاننا الله وإياكم من النار. إخواني في الدين أعزاني وأعزكم الله. Kita lanjutkan kembali kajian kita dari membaca kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid karya Syekh Dr. Salih Ibn Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Sekarang kita masuk di pembahasan yang lain setelah sebelumnya kita membahas tentang pembahasan yang berkaitan dengan yakni al-khauf. Sekarang kita masuk di pembahasan yang lain berkaitan dengan pembahasan at-tawakkal. Bab qaulillah taala, bab firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanyalah kepada Allah kalian bertawakal jikalau kalian adalah orang-orang yang beriman. Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat yang ke-23. Munasabatul bab li kitab at-tauhid, kesesuaian bab ini dengan kitab at-tauhid. Arada al-musannifu bi hadzal bab bayana anna at-tawakkula fariidatun yajibu ikhlasuhu lillah li'annahu min afdalil ibadati wa a'la maqamati at-tauhid. Musannif yani penulis kitab ini Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala, beliau menginginkan dengan bab ini untuk menjelaskan bahwasanya tawakal adalah merupakan suatu kewajiban. Sehingga kalau kita yakini tawakal adalah merupakan suatu kewajiban, maka harus tawakal tersebut wajib untuk diikhlaskan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Karena tawakal ini min afdalil ibadat, termasuk di antara ibadah yang sangat afdal. Dan juga termasuk di antara wa'ala maqamat, kedudukan yang paling tinggi dari kedudukan tauhid. Sehingga ini sangat berkaitan dengan pembahasan kita buat tauhid. Karena sungguh, seorang yang benar-benar bertauhid dengan tauhid yang sebenar-benarnya, tentunya dia akan bertawakal hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak kepada yang lain dalam segala urusan, baik itu dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat. Karena tawakal ini mencakup di antara dua urusan. Urusan dunia harus ada padanya tawakal, urusan akhirat juga harus ada padanya tawakal. Sehingga ini tentunya sangat berkaitan dengan kesempurnaan tauhidnya seseorang ketika seorang bertawakal sepenuhnya kepada Allah. Dalam ayat disebutkan wa'ala Allah, dan hanya kepada Allah, maksudnya ay la ala ghairi, hanya kepada Allah, yakni maksudnya tidak kepada selain Allah Seorang bertawakal itu hanyalah kepada Allah dan tidak kepada selainnya. Fatawakkalu, hendaklah kalian bertawakal, yang i'timadu alihi wa fawidu umurakum ilaih. Yani bersandarlah kalian kepadanya dan serahkan urusannya, urusan kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sedikit dari makna tawakal, yani i'timadu ala Allah wa tafwidu amri ilaih. Bersandar kepada Allah dan juga menyerahkan seluruh urusannya kepadanya. Ini salah satu dari definisi tawakal. Para ulama yang lain mereka mendefinisikan tawakal itu adalah sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah. Benarnya penyandaran hati kepada Allah Azza wa Jal fi istijlabil masalih wa daf'il madar. Benarnya penyandaran hati kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara menganggap ataukah mengambil kemaslahatan itu. Kita yakin kalau yang bisa mendatangkan manfaat itu adalah Allah dan juga bisa menolak mudarat itu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala fi imuri dunya wal akhirah, baik itu dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat. Inilah definisi tawakal. Dan tentunya perlu kita luruskan tentang makna tawakal, karena di sana masih ada sebagian kaum muslimin yang tidak memahami dengan pemahaman yang sebenarnya akan tawakal tersebut. Di antara mereka salah memahami tentang masalah tawakal. Ada yang menyatakan tawakal itu ya sudah pasrah bongkoan dalam bahasa istilahnya ya, tanpa adanya usaha. Ini keliru yang seperti ini. Tapi justru tawakal yang sebenarnya itu memasrahkan dirinya, menyandarkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal mendatangkan manfaat atau manfaat mudarat dalam urusan dunia maupun akhirat, tapi tentunya disertai dengan upaya-upaya yang disyariatkan. Bukan kemudian meninggalkan usaha, tidak. Justru inilah tawakal yang tidak sebenar-benarnya. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari hadis riwayat Imam Tirmidzi serta yang lainnya, beliau menjelaskan kepada kita akan bagaimana tawakal yang sebenar-benarnya, dan sekaligus Rasul sallallahu alaihi wasallam menghabarkan tentang keutamaan mereka orang-orang yang bertawakal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli." Jikalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenar-benarnya. Nanti akan dijelaskan di akhir hadis tentang bagaimanakah tawakal yang sebenarnya. Sebelumnya Rasul menjelaskan akan keutamaannya. Ya, la razaqakum kama yarzuqut thayra. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kalian rezeki sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada burung rezeki. Ini keutamaannya, Allah akan mencukupi kebutuhannya. Allah akan mencukupi rizkinya ketika seorang bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenar-benarnya. Sebagaimana Allah memberikan kepada rizki burung, memberikan kepada burung yang dirizki. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di akhir hadis tentang bagaimana tawakal yang sebenar-benarnya diibaratkan dengan bagaimana upayanya burung. Rasul menyatakan, burung tersebut adalah taghdu himasan. Di pagi hari keluar dari sarangnya dalam keadaan apa? Himasan, dalam keadaan temboloknya itu kosong. Wataruhu bitanan, dan di sore harinya kembali ke sarangnya dalam keadaan sudah bitanan, sudah dalam keadaan temboloknya itu sudah penuh. Berarti kan kita bisa melihat dari tawakalnya burung, apakah burung tawakal tetap tinggal di sarangnya saja tanpa adanya usaha untuk mencari? Ternyata tidak. Kita tahu burung itu taghdu, di pagi hari sudah pergi untuk mencari makan, untuk berusaha untuk memenuhi keperluan-keperluan kehidupannya. Maka inilah tawakal yang sebenarnya yang Allah sebutkan, ataukah yang Rasul sebutkan hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini hadis yang telah kita bacakan tadi. Dan keutamaannya jelas, Rasul menyatakan, "La razaqakum kama yarzuqut thayra." Niscaya Allah akan berikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah berikan kepada yakni burung rezekinya mereka. Sehingga inilah seorang tawakal ini harus disertai dengan usaha tentunya. Bukan kemudian tawakal itu kemudian pasrah bongkoan, apapun yang terjadi ya sudah terima saja. Tidak. Ya, tapi harus ada padanya usaha. Dan inilah tawakal yang sebenar-benarnya. Harus ada padanya usaha. Kita lanjutkan di Al-Ma'al Ijmaliul Ayah. Makna global dari ayat ini. Yalkuru ta'ala anna Musa alaihi salam amara qawmahu ayyadkhulu al-ardal muqaddasatan lati kataballahu lahum. wala yartaddu ala adbarihim khawfan minal jabbarin bal yamdu qadaman la yuhabunahum wala yakshawnahum mutawakilin ala Allah fi hazimatihim musaddiqina bi sihhati wa'dihi lahum in kanu mu'minin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat tersebut tadi di surat Al-Maidah ayat yang ke-23, ini masih ada kaitannya dengan ayat yang sebelumnya ya, tentang kisah Musa alaihi salatu wassalam bersama kaumnya. Bahwasanya Musa alaihi salatu wassalam memerintahkan kepada kaumnya untuk memasuki Ardal Muqaddasah, yakni Baitul Maqdis Palestina. Ya. Untuk masuk ke sana, ya. Yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi mereka. Sebenarnya Allah berfirman dari ayat yang sebelumnya ya, ayat yang ke-21 Allah sudah berfirman tentang ucapannya Musa. Ya qaum idkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum. Wahai kaumku, masuklah kalian ke ardal muqaddasah. Ardal muqaddasah, yakni tanah bumi yang disucikan, maksudnya adalah Baitul Maqdis yang ada di Palestina. Ya. Yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi kalian. Wala tartaddu ala adbarikum, dan janganlah kalian mundur ke belakang. Fatanqalibu khasirin, niscaya kalian itu akan merugi. Ini perintah Musa kepada kaumnya untuk masuk ke negeri Baitul Maqdis, negeri Palestina, dengan tanpa adanya rasa takut. Ya. Tapi mereka mengatakan apa? Qalu ya Musa, inna fiha qauman jabbarin. Mereka menyatakan, wahai Musa, sesungguhnya di negeri tersebut terdapat orang-orang yang jabbarin, orang-orang yang sombong, orang-orang yang congkak. Wa inna lanadkhulaha, dan sesungguhnya kami tidak akan memasukinya, hatta yakhruju minha, sampai mereka keluar dari negeri tersebut. Fa yakhruju minha fa inna dakhulun, kalau mereka sudah keluar baru kami akan memasuki negeri tersebut. Ya. Kemudian ada dua orang dari kaumnya Musa yang takut kepada Allah dan percaya dengan janjinya Allah, mengatakan qala rajulun lil ladzina yakhafuna an'ama Allahu 'alaihima udkhulu 'alaihimul bab, masuklah untuk menyerang mereka dari pintu gerbangnya. Fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun, kalau kalian bisa memasuki melalui pintu tersebut, gerbang tersebut, niscaya kalian akan bisa menang. Kemudian di akhir ayat Allah menceritakan ucapan dua orang ini, wa 'alallahi fatawakkalu, dan hendaklah kalian bertawakal kepada Allah, in kuntum mu'minin, jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Ini ayat lengkapnya. Ini ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-23 tentang kisahnya Musa dan juga kaumnya. Ini sangat berkaitan dengan pembahasan kita tentang masalah tawakal, karena mereka kaumnya Musa ketika itu takut. Takut untuk masuk ke negeri Baitul Maqdis, Ardul Muqaddasah. Karena di dalamnya terdapat apa? Kaum yang jabbarin, orang-orang yang sombong. Sehingga mereka itu yakni tidak mau memasukinya, padahal telah Allah dan Rasul-Nya perintahkan. Bal yamdu qadaman, bahkan masuklah kalian maju. La yuhabunahum, janganlah kalian pedulikan dengan kehebatannya mereka, tidak usah pedulikan. Ya. Wala yakhshawnahum, janganlah kalian takut dengan mereka. Mutawakkilin Allah, dalam keadaan kalian bertawakal kepada Allah. Fi hazimatihim, untuk bisa mengalahkan mereka. Musaddiqina bi sihhati wa'di, dan kalian benar-benar yakin, benar-benar percaya dengan benarnya janji dari Allah kepada mereka, in kanu mu'minin, kalau kalian adalah orang-orang yang beriman. Sehingga ini perhatikan dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mempersyaratkan keimanan seseorang ketika seseorang itu bertawakal hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tawakal kepada Allah adalah merupakan salah satu tanda sempurnanya imannya seseorang. Ya, wa 'alallahi fatawakkalu, dan hanyalah kepada Allah kalian bertawakal, in kuntum mu'minin, jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Jadi di sini mafhum dari hadis, dari ayat ini, kalau tadi kan yakni mantuknya seperti itu, di sini mafhumnya, pemahaman baliknya, ketika seorang tidak bertawakal kepada Allah berarti dia adalah orang yang tidak beriman. Karena orang yang beriman itu adalah bertawakal hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Sehingga ini pentingnya dalam pembahasan tauhid dimasukkan padanya pembahasan tawakal, karena tawakal ini merupakan salah satu penyempurna tauhidnya seorang. Ketika seorang semakin bertauhid kepada Allah, maka dia akan semakin menyerahkan urusannya, baik urusan dunia pun urusan akhirat, hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ini makna global dari ayat tersebut. Kita lanjutkan di ma yastafadu minal ayah. Faedah yang diambil dari ayat ini, yang pertama, wujubut tawakkuli 'ala Allah wahdahu subhanahu. wajibnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wa anna sarf at-tawakkul li ghairillahi syirkun. Dan mengalihkan tawakal kepada selain Allah adalah merupakan bentuk kesyirikan. Li'annahu ibadah, karena tawakal ini adalah merupakan bentuk ibadah. Dan ini banyak kaum muslimin yang terjerumus ke dalam perkara syirik dalam hal tawakal. Mereka terlalu bersandar dengan apa yang mereka miliki. Entah itu harta yang mereka miliki, terkadang mereka itu bersandar dengannya. Saya yakin bisa melakukan sesuatu karena saya punya harta. Mereka tawakalnya dengan apa? Dengan harta, bukan kepada Allah. Saya yakin saya bisa melakukan sesuatu karena saya punya jabatan. Berarti dia tawakalnya dengan apa? Jabatan. Ya. Sehingga ini perkara yang banyak kaum muslimin terjerumus kepadanya yang harus hati-hati darinya. Ya. Saya punya cincin batu akik harganya puluhan juta yang sedang tren sekarang kan. Ya. Dan saya yakin dengan batu ini saya akan bisa lebih menaikkan harganya. Ya. Ini juga termasuk tindakan yang melenceng dari tawakal. Ya. Sehingga ini harus seorang benar-benar taat akidah yang lurus untuk bisa menghindari dari terjerumus dalam perbuatan syirik yang berkaitan dengan masalah tawakal. Karena tawakal ibadah, sehingga tidak boleh seorang menunjukkan ibadah itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Akan yang kedua, anna tawakkul 'ala Allah syaratun fi sihhatil iman. Yantafi al-iman 'inda intifa'ihi. Bahwasanya tawakal kepada Allah adalah merupakan salah satu syarat dari benarnya keimanan. Yang mana iman itu akan ternafikan ketika ternafikan tawakal. Iman itu akan tiada ketika tawakal tiada. Iman itu tidak ada pada diri seseorang ketika orang tersebut tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Maka inilah pentingnya seseorang itu benar-benar menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini selesai dari penjelasan surat Al-Maidah ayat yang ke-23. Kemudian di ayat yang selanjutnya, ataukah di dalil yang selanjutnya, ini surat Al-Anfal ayat yang ke-20. Wa qalihi, dan juga firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatkum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Tidak lain, orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang ketika disebutkan asma Allah, wajilat qulubuhum, hati mereka bergetar. Ini tanda orang yang beriman yang pertama. Kemudian yang kedua, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatkum imana. Tanda yang kedua, ketika ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala dibacakan kepada mereka, zadatkum imana, bertambahlah keimanannya mereka. Dan sifat yang ketiga, Allah menyatakan wa 'alallahi wa 'ala rabbihim yatawakkalun, yang menjadi syarat pembahasan kita kali ini tentang masalah tawakal. Sifat orang yang beriman adalah wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itu bertawakal kepada Rabb-nya mereka. Al-Anfal ayat yang ke-20. Tiga sifat bagi orang yang beriman yang menunjukkan kesempurnaan imannya seorang ketika punya tiga sifat ini. Yani ketika disebut asma Allah, hatinya bergetar. Bergetar maksudnya langsung ada kontak ke batinnya. Ya, bukan bergetar kemudian langsung kejam, bukan. Ya. Tapi bergetar maksudnya adalah langsung merasuk ke hati. Seperti ada padanya kontak. Ya. Langsung mengingat tentang apa yang disebutkan tadi. Kemudian yang kedua, semakin yakin dengan ayat Allah, bertambah keimanannya. Dan ketiga, bertawakal hanyalah kepada Rabb mereka, ini Allah Subhanahu wa taala. Wajilat qulubuhum yani khafat min Allah. Bergetar hati mereka maksudnya takut karena Allah. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika diingatkan dengan firman Allah, diingatkan dengan yakni kalamullah, dia takut. Ya. Wa 'ala rabbihim yani la 'ala ghair, dan kepada Rabb mereka maksudnya tidak kepada yang lainnya, mereka itu bertawakal. Ya tawakkalun yufawwiduna ilaihi umurahum, menyerahkan urusannya kepada Allah. Wa la yakhshawn wa la yarjuna illa iyyah, mereka tidak takut dan tidak berharap kecuali hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Inilah orang yang bertawakal. Menyerahkan urusannya kepada Allah, tidak takut serta tidak berharap kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Al-ma'na al-ijmali al-ayah, mana global dari ayat ini? yasifu Allahu jalla wa ala al-mu'minin haqqal iman bi thalath sifatin 'azimatin. Allah azza wa jalla, Allah jalla wa ala mensifatkan orang-orang yang beriman dengan keimanan yang sebenar-benarnya dengan tiga sifat yang agung. Wahya di antaranya itu yang pertama adalah al-khawfu minhu 'inda dzikrihi, takut kepadanya, yakni kepada Allah ketika mengingatnya, ketika disebutkan kepadanya ayat-ayatnya Allah. Fayaf'aluna awamirahu wa yatrukuna zawajirahu. Tentunya takut ini dengan dibuktikan. Bukan cuma pengakuan seorang takut kepada Allah, bukan ini saja, belum cukup. Tapi takut yang sebenarnya itu dibuktikan dengan yaf'aluna awamirahu, melaksanakan perintah-perintahnya. Wa la yarjuna il, yani wa yatrukuna zawajirahu, dan meninggalkan larangan-larangannya. Ini baru dikatakan takut. Ya. Tapi kalau cuma bicara dengan lisan takut, tapi tidak mau melaksanakan perintahnya, tidak mau meninggalkan larangannya, berarti belum takut. Ya. Kemudian sifat yang kedua, yaitu ziyadatu imanihim inda sima'i tilawatihi wa kalamihi. Tilawati kalamihi. Bertambah keimanannya mereka ketika mendengar bacaan firman-Nya. Ini maksudnya bacaan Al-Quran dibacakan akan semakin bertambah keimanannya. Kemudian yang ketiga ini, watafwidul umuri ilaihi wa i'timadu alaihi wahdah, menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah dan menyandarkan hanyalah kepadanya saja. Ini tiga sifat yang agung bagi orang-orang yang beriman. Munasabatul ayat lil bab, kesesuaian ayat ini dengan bab, annaha tadullu ala anna tawakkula ala Allahi wahdahu min sifatil mu'minin. Bahwasanya ayat tersebut menunjukkan tawakal kepada Allah saja, tawakal hanyalah kepada Allah saja, ini termasuk dari sifatnya orang-orang yang beriman. Ya, sehingga inilah pembahasan kita tentang masalah tawakal adalah merupakan bukti keimanannya seorang, bahkan merupakan salah satu sifat yang menunjukkan benarnya keimanannya seseorang tersebut. Ma yustafadu minal ayah, faedah yang diambil dari ayat ini. Yang pertama, masyru'iyatut tawakkuli 'ala Allahi wa annahu min sifatil mu'minin, disyariatkannya bertawakal kepada Allah dan bahwasanya tawakal kepada Allah ini adalah merupakan sifat-sifatnya orang yang beriman. Ini yang pertama, sangat jelas dari ayat tersebut tadi. Kemudian yang kedua, yakni annal imana yazidu wa yanqus, iman ini bisa bertambah dan bisa berkurang. Fa yazidu bi tha'ah wa yanqus bil ma'siyah. Iman itu akan bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan akan berkurang dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Ketika seorang semakin banyak melakukan ketaatan, semakin bertambah pula keimannya. Tapi sebaliknya ketika seorang itu semakin banyak melakukan kemaksiatan, akan semakin berkurang keimannya. Ya. Jadi ini kaitannya. Amalan itu dibuktikan dengan apa? Keimanan tersebut dibuktikan dengan amalan. Amalannya bertambah, imannya tambah. Amalannya kurang, imannya juga berkurang. Ya. Tapi bukan berarti ketika seorang mengetahui perkara ini, bukan kemudian seorang mengatakanlah saya sekarang imannya lagi down. Bukan ini. Kalau dia tahu lagi down, kenapa dia tidak melakukan ketaatan supaya naik lagi, supaya bertambah? Ya. Jangan kemudian, ya wajarlah, namanya manusia kan seperti ini. Ketika dia melakukan kemaksiatan, saya imannya lagi turun. Ini kan keliru. Seperti ini keliru. Ini bukan untuk sebagai dalil ketika dia melakukan kemaksiatan, bukan, tapi maksudnya sebagai peringatan. Kalau dia tidak ingin imannya berkurang, tinggalkan kemaksiatan. Kalau dia ingin bertambah keimannya terus, lakukan ketaatan. Jadi bukan kemudian jadikan ini sebagai alasan. Saya kan manusia. Imannya bisa bertambah, bisa berkurang. Jadi sekarang saya lagi berkurang, sehingga saya melakukan kemaksiatan. Ini keliru ya seperti ini. Harus seorang harus luruskan. Pengetahuan ini bukan berarti untuk dalil seorang itu melakukan kemaksiatan. Bukan merupakan hujjah untuk melakukan kemaksiatan, bukan sama sekali. Tapi ini bahkan untuk peringatan. Kalau seorang tidak ingin imannya berkurang, jangan lakukan kemaksiatan. Kalau seorang tidak ingin, yakni dikatakan sebagai orang yang imannya kurang, tinggalkan kemaksiatan. Kalau seorang ingin bertambah keimannya, lakukan ketaatan-ketaatan. Seperti itu ya, pemahaman dari poin yang kedua di sini. Kemudian yang ketiga ini, annal imana billahi yastad'i tawakkul 'alaihi wahdah. Bahwasanya keimanan kepada Allah ini akan mengundang, akan menuntut bertawakal hanyalah kepadanya saja. Semakin orang imannya benar, maka hal tersebut akan membuat dia semakin bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh urusannya. Kemudian yang keempat, yakni anna min sifatil mu'minin al-khusyu'a wa dhulla lillahi ta'ala, bahwasanya termasuk dari sifatnya orang yang beriman adalah al-khusyu', takut dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang kedua yang muallif sebutkan di dalam bab tentang masalah tawakal di sini. Kemudian ayat yang ketiga, wa qalihi, dari firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nabi hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin, wahai nabi, cukuplah Allah sebagai pelindungmu, cukuplah Allah sebagai pelindungmu, cukuplah bagi orang-orang yang mengikutimu dari kalangan kaum mukmin, menjadikan Allah sebagai pelindungmu, wahai nabi, dan orang-orang yang mengikuti engkau dari kalangan kaum mukminin, hasbukallah, cukuplah Allah sebagai pelindung. Dan juga firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dia, yakni Allah Subhanahu wa taala, hasbuhu, akan mencukupinya. Ini apalah ayat yang ketiga. Hasbukallahu wa taba'aka, yakni ai kafikallahu wahdahu wa kafi atba'ika. Allah Subhanahu wa taala saja yang akan memberikan kecukupan kepada engkau, dan juga Allah saja yang akan memberikan kecukupan kepada orang-orang yang mengikuti engkau. Fa huwa hasbu, yani ay kafi. Yani Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi orang-orang yang bertawakal hanyalah kepadanya saja. Al-ma'na al-ijmali lil ayatain, makna global dari dua ayat tersebut tadi. Yukhbiru Allah Subhanahu nabiyahu wa ummatahu bi annahu huwa wahdahu kafihim. Allah Subhanahu wa taala menghabarkan kepada nabinya dan kepada umatnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah saja yang akan bisa mencukupi mereka. Fa la yahtajuna ma'ahu ila ahadin, maka mereka tidak butuh bersama Allah kepada yang lainnya. Falyakun tawakkuluhum wa raghbatuhum 'alaihi wahdah, maka hendaklah kalian jadikan tawakal, yakni maka hendaklah mereka menjadikan tawakalnya mereka dan juga raghbahnya mereka, kecintaannya mereka hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kama ja'ala subhanahu likulli 'amalin jazaa'an, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap amal itu ada padanya balasan. Fa ja'ala jazaa'a tawakkuli 'alaihi kifayatahu lil mutawakkil, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan balasan tawakal ini, yani dengan Allah Subhanahu wa taala mencukupi orang-orang yang bertawakal kepadanya. Amalan ada balasannya. Sehingga ketika seorang itu bertawakal kepada Allah, maka Allah akan berikan balasan berupa mencukupi orang yang bertawakal kepadanya. Fa idza kana Allah Subhanahu kafiyan al-mutawakkil 'alaihi wa hasibahu wa waqihi fala mutmi'u fihi li'aduwwin. Maka apabila Allah Subhanahu wa taala telah mencukupi orang yang bertawakal kepadanya dan juga ya wa hasibahu, telah memenuhinya, ini bermakna dan kafih ya kafiannya, kemudian Allah juga telah menjaga dia, maka tidak perlu orang tersebut berharap kepada musuhnya. Berharap cukup hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak kepada yang lainnya. Munasabatul ayatain lil bab, kesesuaian dua ayat ini dengan bab, annahuma yadullani ala wujubi tawakkuli ala Allah li'annahu huwal kafi liman tawakkala alaihi, bahwasanya dua ayat tersebut tadi menunjukkan wajibnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya dia yakni Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mencukupi kepada orang yang bertawakal kepadanya. Ma yastafadu min al-ayatain, faedah yang diambil dari dua ayat ini, yang pertama, wujubut tawakkuli 'ala Allah, wajibnya tawakal kepada Allah. Jelas ya? Ini pembahasan kita, wajibnya tawakal kepada Allah, li'annahu min a'wami anwa'il ibadah. Karena tawakal ini termasuk di antara jenis ibadah yang paling a'wam, yang paling agung. Kemudian yang kedua, yibayanu fadli tawakkuli 'ala Allahi wa fa'idatihi, wa annahu a'wamul asbabi li jalbin naf'i wa daf'i dharri. Penjelasan akan keutamaan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan faedahnya. Dan bahwasanya tawakal tersebut adalah merupakan a'dhamul asbab, sebab yang paling besar di jalbin naf'i, untuk mendatangkan manfaat, wa daf'i dharri, dan untuk menolak madarat. Adalah tawakal di antara sebabnya. Kemudian yang ketiga ini, anna jazaa min jinsil amal, balasan tersebut sesuai dengan jenis amalan. Ketika seorang melakukan amalan, Allah akan memberikan balasan sesuai dengan amalannya tersebut. Ketika seorang bertawakal kepada Allah semata, maka Allah juga akan memberikan kecukupan kepada orang yang bertawakal kepadanya saja. Ini selesai pembahasan dari ayat yang ketiga dari kitab tersebut. Satu bab lagi ataukah satu pembahasan lagi? Wa Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala hasbunallahu wa ni'mal wakil. Qalaha Ibrahim alaihi salam hina ulqiya fi an-nar. وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menyatakan, yakni kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah bagi kami Allah dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Ini ucapan tersebut pernah diucapkan oleh Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika dilemparkan ke dalam api. Jadi dengan alasan ketika kaumnya ini merasa jengkel dengan Ibrahim ketika Ibrahim telah menghancurkan berhala-berhalanya mereka. Maka Ibrahim dibakar dalam api. Ketika kaumnya melemparkan dengan menggunakan manjanik ke api tersebut, Ibrahim menyatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi Allah dan juga Allah adalah sebaik-baik pelindung bagi kami. Allah pun selamatkan Ibrahim dari panasnya api. Sehingga api tersebut pun bukan panas tapi bahkan dingin. Ya. Demikian pula ucapan ini, hasbunallahu wa ni'mal wakil, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dulu mengucapkan ketika mereka orang-orang kafir mengatakan kepada beliau, innan nasa qad jama'u lakum, sesungguhnya manusia telah berkumpul untuk menghancurkan kalian, fakhshawhum, maka takutlah kalian dengan mereka. Tapi bukanlah takut, tapi bahkan apa? Fazaduhum imana. Ucapan orang kafir tersebut tadi mengancam orang muslim dengan musuh akan menyerang mereka, bukan menyurutkan semangatnya mereka, tapi bahkan fazaduhum imana. Keimanan mereka semakin bertambah. Dan mereka mengatakan, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Dan Quran surat Al-Imran ayat 173. Rahul Bukhari wa Nasai. Hasbunallah yani ayakafina fala tawakkalu illa alaih. Cukuplah bagi kami Allah sehingga kami tidak perlu bertawakal kecuali hanya kepadanya saja. Ni'mal wakil yani ay al-mawkulu ilaihi umur ibadihi. Yani yang disandarkan kepadanya urusan-urusan hambanya. Al-ma'na al-ijmalul athar, mana jawaban dari athar ini? يروي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن هذه الكلمة العظيمة حسبنا الله ونعم الوكيل قالها الخليلان إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام في موقفين حرجين لقيهما من قومهما. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما meriwayatkan bahwa kalimat yang agung ini, حسبنا الله ونعم الوكيل, tadi ini diucapkan oleh dua khalil, dua kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala, yani Ibrahim sama Muhammad alaihi wassalatu wassalam, dalam keadaan mereka tertimpa oleh sesuatu yang sangat berat yang mereka hadapi dari kaumnya mereka. Wadarika hina mada'a Ibrahimu qamahu ila ibaratillahi fa'abaw wa kassar asnalahum fa'aradu ayyan tasiru laha fajama'u hataban wa adramu lahu naran waramauhu bil manjaniq ila wasatiha faqala hadhihi kalimah. Ceritanya yakni ketika dulu Ibrahim berdakwah kepada kaumnya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi kaumnya itu enggan untuk mengikuti dakwahnya Ibrahim. Kemudian Ibrahim kassara asnamahum, Ibrahim itu menghancurkan berhala-berhala kaumnya sehingga mereka itu ingin untuk menolong berhalanya mereka. Mereka mengumpulkan kayu bakar dan mereka membakarnya, menyalakannya api tersebut. Kemudian mereka melempar dengan manjanik ke tengah-tengah api tadi. Kemudian Ibrahim mengucapkan kalimat yang agung ini, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Allah pelindungmu. Faqala Allahu linnar, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada api tersebut, kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim, jadilah engkau itu dingin dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim. Al-Anbiya ayat yang ke-69. Ini waktu ketika Ibrahim mengucapkan kalimat aku tadi, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian yang kedua, yakni wahina ma'arsalat Quraisy ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tatawa'aduhu wa taqul inna qad ajma'na as-sayra ilaika wa ila ashabika linasta'silakum. Yang kedua, yakni ketika orang-orang Quraisy, yakni kafir Quraisy, ketika mengutus kepada Muhammad untuk menakut-nakuti Muhammad dan juga yakni kaum muslimin ketika itu, orang Quraisy menyatakan inna qad ajma'na as-sayra ilaik, sesungguhnya kami telah mengumpulkan yakni orang-orang yang akan berjalan menuju kepada engkau dan juga sahabatmu untuk linastaksilakum, untuk mencabut kalian, untuk menghancurkan kalian, menyerang kalian. Ya. Yakni pada kejadian pasca perang Uhud. Sudah saya ceritakan dulu ya. Bagaimana keadaan perang Uhud ketika itu? Kaum muslimin itu sempat awalnya mengalami kemenangan. Tapi ketika adanya ketidaktaatan dari sebagian prajurit kepada perintahnya Rasul, akhirnya terbalik. Yang tadinya menang kemudian menjadi porak-poranda kalah. Sampai kemudian akhir peperangan selesai. Yang harusnya ketika itu kaum muslimin dalam keadaan sangat lemah. Harusnya orang-orang musyrikin mampu saja untuk menghancurkan kota Madinah dan seluruh penduduknya. Karena ketika itu kaum laki-lakinya itu sudah lagi pada terluka dalam perang Uhud tersebut. Tapi Allah palingkan mereka sehingga mereka pun pulang. Tidak datang ke Madinah padahal sudah dekat ya. Untuk menghancurkan penduduknya, tapi tidak, Allah palingkan supaya mereka pulang. Tapi selanjutnya, ketika mereka sudah sampai di Hamra al-Asad, mereka bermusyawarah. Kenapa tadi kok kita tidak masuk ke Madinah saja untuk menghancurkan Madinah di sana? Sehingga mereka berencana untuk mau balik lagi. Sudah persiapan. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada Nabi alaihi salatu wasalam juga untuk yaitu menghadapi serangannya mereka. Sehingga ketika pagi harinya, padahal kemarinnya itu sudah kalah, dalam keadaan Rasul terluka sampai sebagian giginya yang terlepas, para sahabat yang mulia pun banyak yang terbunuh ketika perang Uhud, tapi Rasul tetap semangat mengumpulkan beberapa orang yang ikut perang Uhud kemarin untuk berangkat lagi menghadapi musuh. Ketika sampai di daerah Ar-Rawha, ya, apakah daerah Hamrul Asad tadi ya, ini kaum muslimin sampai di sini Hamrul Asad sekitar 8 mil dari kota Madinah, di situ membuat kemah. Kemudian ada seorang sahabat yang bernama Ma'bad ibn Abi Ma'bad al-Khuza'i menawarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan berita kepada orang musyrikin menakut-nakuti mereka. Ma'bad ini pun datang kepada orang-orang musyrikin kemudian menyatakan bahwasanya aku telah melihat Muhammad keluar dengan membawa pasukan yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Maksudnya menakut-nakuti banyak pasukannya. Dan aku melihat kalian tidak akan bisa menghadapi pasukannya Muhammad sekarang. Ya. Sampai nanti ada pasukan pertamanya datang melalui belakang tenda-tenda kalian ini. Ditakuti oleh Ma'bad ibn Abi Ma'bad al-Khuza'i. Ketika itu pun mereka pun sudah mulai gentar. Tadinya itu rencana mau pulang untuk menyerang kota Madinah, akhirnya pun mengurungkan niatnya. Cuman mereka pun membuat siasat juga, menakut-nakuti juga dan menyatakan inna nasaqad jama'u lakum. Ini ucapan Abu Sufyan. Sesungguhnya manusia telah mengumpul untuk menghancurkan kalian, berkumpul untuk menghancurkan kalian, fakhshawhum, takutlah kalian. Ya, tapi apa? Kaum muslimin bahkan bukan takut, tapi fazaduhum imana, bertambah keimanannya. Sehingga kemudian karena orang musyrikin takut sehingga tidak jadi masuk, yakni balik ke Madinah tapi pulang ke Mekah dalam keadaan masih dihantui perasaan takut tadi dengan ancaman dari Ma'bad ibn Abi Ma'bad al-Khuza'i. Ya. Ini strategi dalam perang seperti ini. Terkadang perlu perang dengan urat syaraf. Menakut-nakuti ini perkara yang dibolehkan. Ya. Meskipun ketika itu kaum muslimin sedang sangat lemah ya. Karena kemarinnya sudah baru kalah, banyak yang terluka. Tapi besoknya sudah apa? Berangkat lagi. Tapi dengan mengatakan sebuah perkataan yang membuat mereka takut, akhirnya pun mereka benar-benar Allah subhanahu wa ta'ala timpakan perasaan takut. Sehingga kaum muslimin pun akhirnya pun mengalami kemenangan. Maksudnya orang musyrikin tidak berani untuk menyerang kaum muslimin lagi di Madinah. Nah, ini kejadiannya ya. Seperti itu. Jadi ketika kaum musyrikin membalas ancamannya orang-orang muslimin dengan ucapan tadi innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, tapi bahkan tidak, mereka tidak takut, tapi bahkan mereka mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah bagi kami Allah dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Ini makna global dari asar tersebut tadi. munasabatul athar lil bab, kesesuaian athar ini dengan bab, anna fihi, bahwasanya dalam athar tersebut terdapat pada pelajaran, anna hadhil kalimat allati hiya kalimatut tafwid wal i'timadi ala Allah hiya al kalimatul lati tuqalu 'inda al kurubi wash shada'id wa hiya tadullu 'ala tawakkul 'ala Allah fi dafi kaid al a'da. Bahwasanya kalimat yang agung ini, yakni yang dikenal dengan kalimatut tafwid wal i'timadi 'ala Allah, kalimat yang digunakan untuk menyerahkan urusan dan bersandar kepada Allah, adalah kalimat yang paling diucapkan, kalimat yang diucapkan dalam keadaan kurup, dalam keadaan susah, dalam keadaan berat. Ucapkan kalimat ini, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wahia tadulul, maka kalimat tersebut menunjukkan ala tawakkuli ala Allah fi daf'il kaidil a'da, untuk bertawakal kepada Allah dalam rangka untuk bisa menolak tipu dayanya musuh. Ucapkan kalimat tersebut di salah satu doa yang Rasul ajarkan, ucapan yang Rasul ajarkan, Allah dan Rasulnya ajarkan untuk menolak kaidil a'da, tipu dayanya musuh, dengan mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Nah, mayastafad min al-athar, faedah yang belajar asar ini, itu yang pertama, fadlu hadhil kalimah, keutamaan kalimat yang agung ini, yang kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa annahu yanbaghi an tuqala 'inda ash-shada'id wal kurub, bahwasanya siyukiyanya kalimat tersebut diucapkan ketika terjadi ash-shada'id, ketika terjadi sesuatu yang memberatkan dan kegundah gulananan, kesusahan. Yang kedua, anna tawakkula min a'zamil asbabi fi husulil khair wa daf'is syarri fi dunya wal akhirah. Bahwasanya tawakal termasuk di antara sebab yang paling a'zam di dalam mendapatkan kebaikan dan juga menolak kejelekan di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang ketiga, ini annal imana yazidu wa yanqus, iman ini bertambah dan berkurang. Ya, sebagaimana apa yang sudah disebutkan di ayat yang sebelumnya tadi. Kemudian yang keempat, yakni anna ma yakrahuhul insanu qad yakunu khairan lahu, bahwasanya apa yang dibenci oleh manusia ini terkadang baik untuk mereka. Ya. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, barangkali kalian benci dengan sesuatu padahal itu adalah baik untuk kalian. Ini firman Allah Subhanahu wa taala yang tentunya kita harus yakin. Terkadang ada perkara-perkara yang membuat kita yakni berat, yang terkadang perkara tersebut kita tidak menyenangi, tapi kalau kita mau melaksanakan dengan bertawakal kepada Allah tentunya, maka itu akan baik untuk kita sesuai dengan apa yang Allah dan Rasul-Nya janjikan kepada kita. Insyaallah untuk pembahasan yang lain berkaitan dengan masalah yakni makrullah, kita lanjutkan di pertemuan insyaallah. Wallahu taala a'lam. Subhanallahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.